Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrab jahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni mu'amalatika. Allahumma rizqna taubah qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai, kami dengarkan para pencinta radioku, khususnya radioku 1089 AM Bogor, yang selalu istiqomah, selalu semangat. Saya lihat wajah-wajahnya awet muda semua. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Kalaupun wafat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, karena ini adalah majelis silaturahmi dari Syaban, kita belum pernah ketemu. Kemarin bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka izinkan saya, walaupun terlambat, tetapi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya apabila tahun-tahun kemarin banyak sekali kesalahan maupun kesilapan pada diri Al-Fagir ketika berkhidmah kepada para pendengar di mana pada khususnya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menghapus kesalahan dan kesilapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tutup aib kita di dunia sehingga kita lebih semangat lagi beribadah, dan Allah tutup aib kita di akhirat sehingga kita tidak malu kepada orang-orang soleh, kepada Nabi Muhammad khususnya di akhirat nanti. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat luar biasa pada pagi hari ini. Tidak terhitung sudah berapa kali kita berkumpul silaturahmi di kantor radioku lah istilahnya. Kantor radioku Bogor ini saya aja mungkin udah 2 tahun lebih mengisi. Alhamdulillah. Istiqomah. Man arada an yutawwil umrahu wa yusi'a rizqahu wa yaqdi hajatahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, lalu diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silatur rahmi. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau panjang umur, maka silaturahmi, nih termasuk kita silaturahmi ini, majelis silaturahmi. Lihat kita panjang umur. Alhamdulillah panjang umur semua. Saya lihat bapak-bapak ini tahun kemarin masih ada. Ini Pak siapa nih, suami Bu Diana lupa. Bu Diana lagi. Buda Imah. Sama-sama. Mohon maaf Buda Imah. Hah? Haji Soheh. Haji Soheh. Haji Khotok mana? Tidak ada. Masya Allah panjang umur, sehat walafiat. Kalau mau panjang umur, tentu kita semua pengen panjang umur. Ini sebelum kita ngaji kitab, mukadimah dulu. Pengen panjang umur. Maka kalau pengen panjang umur, maka sambung tali silatur. Tentu panjang umur yang baik-baik. Ada yang mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada yang mengatakan ya hadis Nabi, ada yang mengatakan bukan atar. Sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang, lalu amalnya juga baik. Kita kepengen umur panjang, minta juga apa namanya baik ibadahnya. Ya Allah, panjangkan umurku dalam taat dan ibadah. Jangan minta panjang umur doang. Panjang umur tapi maksiat jalan. Apa gunanya? Dosa yang bertumpuk. Tapi panjang umur dalam taat dan ibadah, banyak bekal kita, masya Allah. Enak kita di alam sana. Tentu kalau silaturahmi itu, gak mungkin kita silaturahmi. Ah, gatal leher ya. Gak mungkin kita silaturahmi itu berbuat maksiat, kan gak mungkin. Kita silaturahmi mengamalkan sunnah, berkunjung sanak keluarga. Apalagi di sini silaturahmi bertemu kawan baru, saudara-saudara baru, sambil ngaji. Maka di samping kita silaturahmi panjang umur, amal juga amal kita dipanjangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ingin diluaskan rezekinya, sambung tadi silaturahmi. Kadang orang kita ini berat silaturahmi. Coba lihat orang-orang yang kaya-kaya itu, kaya-kaya yang kaya hartanya, kaya juga jiwanya. Di samping rumahnya besar, hati dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia selalu mengundang orang datang ke rumahnya. Nggak pernah ditolak. Siapakah dia, anak yatim kah dia, fakir miskin kah dia, minta-minta kah dia. Dia selalu menyambung silaturahmi. Pergi ke pesantren ini, pergi ke panti asuhan ini, pergi ke janda ini. Maksudnya janda ngasih bantuan. Pergi ke... Ya betul kan? Guru kita itu berapa janda yang ditanggung? Saya punya guru Habib Segap Baharun itu lebih dari 40 janda ditanggung sama beliau. Maksudnya tanggung rezekinya. Apa beliau miskin? Oh enggak. Kaya raya, ma'ruf ya. Saking aja Buya, saya enggak tahu jumlahnya berapa. Datu Haji ini berapa ini? Buya orangnya enggak mau dilihat. Tapi harus ada beberapa orang soleh yang harus ditampakkan agar menjadi tauladan bagi kita yang hidup-hidup di bawah ini. Ditanggung. Kalau kita enggak, kita kadang nanggung anak yatim itu, niatnya emaknya. Ada itu. Saya nanggung anak yatim itu. Dilihat, emaknya jelek, tak jadi. Cewek yang lain aja. Astagfirullahaladzim. Ada kemarin itu. Ada Pak Haji, cerita dikit ya. Ada apa bapak-bapak minta doa sebenarnya. Habib, doakan saya mudah-mudahan ibadahnya tambah banyak tadi. Iya, mudah-mudahan Pak Haji ibadahnya tambah banyak. Ketawa dia. Akhirnya temannya bilang, Habib, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu doa, ya Allah tambahkan ibadah, itu betul, nambah ibadah. Tapi kalau bapak-bapak minta tambah ibadah, tanya dulu, ibadahnya apa? Saya tanya, Haji, nambahnya apa? Nambah ibadah, nambah bini, kata dia. Jadi, ada-ada aja ini, kelakuan bapak-bapak zaman now ini. Jadi sambung tali silaturahmi. Untuk memperluas rezeki. Kalau kita enggak ada uang untuk sedekah, maka paling tidak kita menyambung silaturahmi. Ustaz, saya pengen sedekah pondok pesantren. Pengen sedekah Al-Baja Bogor, kebetulan lagi akhir bulan ini. Serpet ini. Apa namanya? Enggak ada, butuh susu, butuh beras dan sebagainya. Tapi saya pengen tetap rezeki saya lancar. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Hadir majelis silaturahmi. Mantap juga Bogor ini, dikasihnya majelis silaturahmi akhir-akhir bulan. Karena Kang Ron ini tahu, biasanya akhir-akhir itu, ini dompet-dompet sudah tipis semua. Maka biar panjang umur semuanya, rezekinya lancar semua, majelis silaturahmi taruh terakhir. Nah, narik celengan awal-awal. Karena celengan awal-awal itu gaji udah turun. Tambah makmur semua. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga apa? Dikabulkan hajatnya. Pengen dikabulkan hajat. Hajat dunia dengan dimudahkan segala urusan. Wah, hajat akhirat dengan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sambung tali silaturahmi. Tentu bagaimana caranya? Sambung tali silaturahmi sambil minta doa. Doakan saya ya. Walaupun kita tahu yang kita minta doakan itu tak pernah mendoakan kita. Ya gitu aja. Tapi insya Allah dengan niat, hasolan niat. Sudah dapat kita niatnya. Minta doa. Lebih-lebih. Kita silaturahmi sama orang soleh, orang alim, orang-orang soleh, seperti kiai-kiai, ustaz, orang yang soleh lah istilahnya. Orang soleh itu bagaimana? Orang soleh itu yang kejelekannya tidak sebanyak kebaikannya. Walaupun kita tidak tahu mana yang lebih jelek antara baik dan jelek. Tapi nahnu nahkum bidzawahir, kita itu menghukumi zohir. Oh, zohirnya orang ini. Solehnya lebih banyak, baiknya lebih banyak. Dia rajin ke masjid, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia nafkahnya juga cari yang halal, karena nafkah itu kan juga ibadah. Nah, nafkah itu juga ibadah. Setiap tetes keringat suami kita itu tasbih buat dia. Setiap tetes keringat suami kita itu tasbih buat dia. Apa saya nyampaikan ini di Pontianak, setiap tetes keringat suami itu tasbih. Ada ibu-ibu bilang, kalau begitu AC di rumah saya copot, Pak Ustaz, biar suami saya keringatan semua. Nah, begitu maksudnya. Maksudnya pahalanya apa? Besar dan banyak ketika dia mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Ini, dia kabulkan hajat, tak sambung tali silaturahmi. Ada cerita, ada orang datang kepada apa namanya, kepada salah satu tokoh. Ustaz, anak saya ini nakal, Pak Ustaz. Saya kepengen anak saya ini hafal Quran. Saya pengen anak saya ini jadi orang soleh. Saya pengen anak saya ini jadi orang alim. Saya pengen anak saya jadi orang baik. Tapi dia nakal dan minta ampun. Maka Ustaz itu bilang apa? Sering-sering sambung tali silaturahmi khususnya kepada orang soleh. Jadi setiap minggu, setiap Jumat, kau pergi ke orang soleh sambil, ya Ustaz, doakan anak saya. Dilakukan sama dia. Berbulan-bulan. Setiap habis Jumat, dia pasti ke orang soleh silaturahmi. Dia bawa kue, bawa nasi, lalu dia minta doa. Ustaz, tolong doakan saya dan anak saya. Ustaz, tolong doakan saya dan anak saya. Gak sampai 6 bulan, anaknya berubah sikapnya. Berubah akhlaknya. Bahkan tiba-tiba bak petir di siang hari. Anaknya bilang kepada orang tuanya, mak, saya pengen mondok. Kaget dia. Loh, padahal nakal anak saya ini. Bandel sikapnya. Wah, luar biasa, gak mau diatur. Kok tiba-tiba pengen mondok ini? Tiba-tiba rajin ke masjid. Karena orang tuanya menyambung tali silaturahmi. Ini kadang kita itu malas dari silaturahmi. Padahal faedahnya banyak. 3 yang kita dapatkan. 1, 4 lah. 1, menyambung tali silaturahmi tambah akrab. 2 tadi itu dipanjangkan umurnya. 3, diluaskan rezekinya. 4, dikabulkan hajatnya. Tentu tambah lagi yang 5, dapat pahala juga. Insya Allah. Kalau kita jalan kaki, setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya tak pakai kaki, Pak Ustaz, pakai motor. Tetes bensinnya dapat pahala. Pakai Pertalit, Pak Ustaz, Pertalitnya pun dapat pahala. Gak pakai Pertalit, Ustaz, saya pakai apa? Pakai kijang kapsul, solar, tetes solarnya pun dapat pahala. Saya gak pakai mobil, Ustaz, pakai lumpang, tumpangannya pun dapat pahala. Mau ngomong apa lagi? Semuanya dapat pahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk ke pembahasan Al-Babu Tsani fi Khalqi Adam. Jadi menceritakan tentang terjadinya penciptaan Nabiullah Adam alaihis salam. Ini nanti tengah-tengah ini baru diceritakan malaikat maut dan lain sebagainya. Sekarang masih bahagia-bahagia Kang Rudi. Nabi Adam ya. Setelah ini cerita malaikat. Bab keempat, malaikat maut. Nah, saya yakin mati semua kayaknya. Itu sebutkan malaikat maut terpucat semua. Dulu pernah saya ngisi pengajian di Mall Cirebon lah. Apa sih namanya? Lupa. Gerage. Cerita bab mati cerita setengah jam. Ada pertanyaan, pucat semua. Enggak ada yang mau nanya. Kenapa enggak mau bertanya? Enggak ada gairah lagi untuk hidup. Ya. Dengar setengah jam Habib ceramah tuh rasanya pengen mati aja. Salah ceramah saya. Bab kedua, fi khalqi Adam, qala al-musannif rahimahullah taala rahmatul abrar. Wa nafa'ana bi ulumi fid darini amin. Ila qawlihi tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena Ibnu Abbas dia namanya Abdullah bin Abbas. Anaknya sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi, pamannya Nabi. Tapi usianya lebih muda 2 bulan daripada Nabi. Usianya lebih muda, tapi pangkatnya lebih tua. Paman Nabi, tapi lebih tua Nabi 2 bulan daripada Abbas. Anaknya bernama Abdullah. Maka dibilang Ibn Abbas. Beliau termasuk min sighar sahabah, sahabat kecil. Tetapi ilmunya luas. Bahkan mendapatkan julukan Bahrul Ummah, tintanya umat. Ada nama kitabnya Tafsir Ibn Abbas. Oh, bagus tuh kitabnya itu. Tapi saya belum dapat lagi kitabnya itu. Tafsir Ibn Abbas itu kumpulan tafsir-tafsir Al-Quran yang berasal dari kalamnya atau sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Gitu ya. Nah, itu dipelajari di pesantren-pesantren. Alhamdulillah anak kita pelajar tafsir bagus-bagus. tafsir Jalalain, disebut Jalalain karena yang mengarangnya dua Imam Jalal. Kalau sekarang itu julukannya apa? Titel-titel itu kan doktor, profesor ya. Kalau orang dulu itu Jalaluddin, Al-Hafiz, dapat julukan Al-Hafiz minimal hafal 100.000 hadis. Lalu julukan Jalaluddin, mendapatkan Jalaluddin minimal berapa puluh kitab itu karanya itu. Lalu apa Al-Allamah, minimal dapat julukan Allamah itu apa gitu. Ada itu kriteria-kriteria itu. Orang dulu Al-Hafiz, Hafiz itu hafal 100.000 hadis. Orang sekarang hafal Quran Hafiz. Walaupun tak hafal hadis. Turun derajat. Tapi alhamdulillah masih dakwah. Kenapa? Karena orang dulu itu hafal Quran itu udah biasa. Umur 7 tahun udah hafal. Orang sekarang 70 tahun tak bisa ngaji. Begitulah dunia terbalik ini. Ini dunia terbalik ini. Karena ada sinetron dunia terbalik. Betul atau tidak, Bu? Betul ya? Orang tua pengen muda kan? Ini terbalik. Yang muda pengen tua. Face APP. Yang kemarin ditanya pas pengajian Buya itu. Saya ya Allah muda pengen tua. Oh, orang tua pengen muda. Ini muda pengen tua. Betul atau tidak, Pak? Pengen muda lagi? Nah ini dunia terbalik ini. Jalaluddin. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Meninggal beliau. Maka di baru 15 juz ditulis. Maka dilanjutkan oleh muridnya bernama Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Julukannya Jalaluddin. Kalau gurunya namanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli. Begitu ngarang 15 juz. Wafat beliau. Maka kata muridnya ini nanggung 15 juz nih. Maka aku lanjutkan. Maka apa namanya menjadi tafsir Jalalain. Jalalun Jalalain. Dua Jalal. Isim Musanna namanya. Yang menunjukkan arti dua. Baitun satu rumah. Baiten dua rima. Kolamun satu pulpen. Kolamen dua pulpen. Jalalun satu Jalal. Jalalain dua Jalal. 30 juz. Itu kitab tafsir kontemporer. Siapa yang ngaji? Anak-anak kita di pondok pesantren. Termasuk Sabtu pagi Buya pakai kitab itu. Salah satunya. Ya, Bu, itu tafsir Ibnu Katsir juga dibaca. Tafsir Jalalain. Yang ngarang, oh, bukan kaleng-kaleng ini. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau bilang apa? Hafidtu mi'atai alfi hadis. Aku itu hafal 200.000 hadis, 200.000. La wajadtu akthar min dzalik la hafidtuha. Kalau aku dapat lebih banyak lagi daripada 200.000 itu, maka aku akan hafal. Ini anak dengar waktu Ustaz Abdul Somad ngomong waktu sama Buya di Batam. Gak tahu aja dia ini ingat atau tidak. Ngomong gitu. 200.000 hadis. Orang dulu itu hafal itu sakmatan saksanat-sanatnya. Saksanat-sanatnya hafal. Sanat itu rentetan hadis. Saya dengar dari ini, saya dengar dari ini, saya dengar dari ini. Ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang hafal dua hadis. Innamal a'malu binniyat sama kullu bid'atin dhalalah. Itu hafal sanad lupa matan, hafal matan lupa sanad. Orang sekarang itu. Lalu merasa lebih baik daripada Imam Syafi'i. Imam Abdurrahman As-Suyuti tetap terakhirnya As-Syafi'i. Hafal 200.000 hadis masih ngikut mazhab Imam Syafi'i. Kamu hafal dua hadis, ngaku saya merasa sama dengan Imam Syafi'i. Syafi'i mana? Syafi'i Marzuki mungkin. Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ini. Mau ngikut yang hafal 200.000 hadis. Apa yang hafal 2 hadis? Tentu hafal 200.000 hadis. Orang hafal 2 hadis cuma di laptop. Laptop mati hilang ilmu dia. Uang orang dulu gak pakai laptop. Di sini semua ilmunya. Di sini semua. Di otak. Begitu tanya hari ini langsung keluar. Oh ini hampir Rasulullah SAW. Itu namanya Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Ada tafsirnya juga. Saya mau beli tafsirnya, mahal tafsirnya itu. Mudah-mudahan ada pejuang mau beliin saya ini. Nama tafsirnya Tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Ini tafsir terkenal. Ini tafsir terbaik. Salah satu kitab tafsir terbaik. Makanya saya pengen beli kitab itu. Tafsir terbaik. Kenapa? Karena kitab ini mentafsirkan ayat dengan ayat. Kitab lain itu tafsir ayat dengan hadis. Atau tafsir ayat dengan kalam ulama. penjelasan. Kalau tafsir Ad-Durrul Manthur, ayat ditafsirkan dengan ayat. Jadi menyambung-nyambung ayat kan, luar biasa. Orang dulu itu ayat ini ternyata nyambung dengan ayat ini. Ayat ini berarti bagaimana mereka menghafal Quran itu. Kita Fatihah berkali-kali, sehari lima berapa kali itu? Berapa kali baca Fatihah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat sebelumnya apa? Apa ya? Sebelumnya apa? Ghairil maghdubi alaihim. Sebelumnya apa? Bingung kita. Apa ya? Ntar dulu saya baca dulu dari awal. Orang dulu enggak ada. Ditafsirkan dengan ayat. Itu orang dulu. Masya Allah. Makanya kenapa kita harus ikut orang dulu? Karena orang dulu belajarnya begini. Mending kita ikut orang sekarang aja. Profesor nih. Orang sekarang tuh bisa enggak kayak orang dulu? Kalau orang sekarang bisa kayak dulu ya saya ikut orang sekarang. Tapi kalau enggak bisa ya udah kita ikut bagaimana orang-orang dulu belajar. Ya. Kok bisa begitu Ustaz? Dia belajar Ustaz. Hafal luar biasa. Imam Syafi'i kalau baca kitab itu tutup. Kalau baca kanan tutup kiri. Kalau baca kiri tutup kanan. Kenapa? Beliau sekali nengok langsung hafal. Sekali melihat langsung hafal. Kita bolak-balik pengajian tak hafal-hafal. Imam Syafi'i itu. Beliau tidak pernah susah menghafal. Sekali tok merasa susah menghafal. Gara-gara apa? Melihat betis perempuan. Jadi orang Arab itu kalau pakai baju itu bingung, tutup semua. Yang pernah haji-haji mungkin lihat. Ini orang maju apa mundur? Tutup semua. Sekarang kan ketahuan ini. Wajahnya di depan kan. Kalau ada baju begini ke belakang, itu orang gila. Tadi. Orang Arab tuh tutup semua, Bu. Sampai matanya gak kelihatan. Ke Indonesia masih kelihatan matanya. Orang anu, yang dulu. Tidak. Suatu hari Imam Syafi'i mau hadir pengajian. Ketemu perempuan depan. Gak kelihatan tutup ini. Gak sengaja ada angin lewat. Imam Syafi'i menundukkan pandangan. Karena nunduk pandangan, angin lewat, betisnya kelihatan, kebuka. Ya kelihatan sama Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i merasa susah menghafal. Ngadu sama gurunya Al-Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' ansu'i hafzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku ngadu kepada guru ke Imam Waqi'. Ya guru, aku susah menghafal. Maka kata guru apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Maksiatnya apa? Gak sengaja melihat betis perempuan. Betis aurat gak? Aurat. Selain wajah dan telapak, tangan. Gara-gara ngelihat betis susah menghafal. Perempuan sekarang alhamdulillah betisnya ditutup. Tapi dari betis ke atas kebuka semua. Apa gak lupa-lupa kita? Orang dulu tuh masya Allah matanya dijaga. Kenapa? Fa'abwarani bi'annal ilman nur. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya Allah enggak akan diberikan kepada maksiat. Enggak mungkin Allah enggak mau ngasih ilmunya kepada ahli maksiat. Itu ya. Kok jadi panjang lebar baru Ibn Abbas ya. Maka beruntunglah anak-anak kita yang sekolahnya di pondok pesantren yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Apa ini dipisah? Diskriminasi ini. Ini apa ini? Apa bahasanya? Konservatif ini. Ini udah ketinggalan zaman ini. Oh tidak, justru ini yang bagus. Kenapa? Menjaga anak kita fokus belajar. Coba kalau dicampur, misalkan dicampur. Mana bisa belajar? Begitu belajar, nengok si Ani. Begitu belajar, nengok Tini. Begitu belajar, nengok si Agus. Begitu belajar, nengok si Dewi. Cantik Dewi, cantik Tini. Nggak ah, Tini hidung 5 cm. Ini 6 cm. Si Dewi 7 cm. Akhirnya tak jadi belajar, Bu. Ngomongkan anak orang. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini Ibn Abbas. Maka beliau dapat julukan Bahrul Ummah. Karena beliau dari zaman dulu belajar sudah dididik oleh ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ditambah lagi dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu. Kalau orang sudah bersambung dengan Nabi Muhammad, pasti mulia dunia akhirat. Kata beliau apa? Khalaqallahu ta'ala jasad Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam AS min aqalimid dunya. Dari struktur-struktur dunia. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Tanah mana yang digunakan? Apa tanah Bogor? Atau tanah Jakarta? Tentu waktu itu belum ada Jakarta. Apa tanah Palestine, apa tanah Amerika, dan lain sebagainya. Amerika belum temu. Beliau di sini fara suhu min turabil Ka'bah. Maka kepalanya Nabi Adam itu dari tanah Ka'bah. Tanah Ka'bah. Kepalanya Nabi Adam. Makanya cerdas, tempatnya otak di sini, tempatnya akal di sini karena diciptakan dari tanah yang mulia. Awas ya, tanah Ka'bah enggak boleh diambil lo ya. Jangan nanti ibu umroh berkani diambil tanah Ka'bah. Haram. Wajib dikembalikan, kena dam nanti. Di samping wajib mengembalikannya, kena dam, haram dosa besar. Enggak boleh. Bayangkan kalau dibolehkan, habis tanah Mekah itu diambil orang semua. Apalagi orang Indonesia nih suka kan? Tanah Kubo enggak diambil, apalagi tanah Mekah. Tuh, dari tanah wasadru min aqtaril ard. Sementara dadanya Nabi Adam itu dari tanah ujung bumi. Wa batnuhu min turabil Hind. Dan perutnya Nabi Adam itu dari tanah India. Hind. Hind. Maka ada Al-Hinduan, marga saya dari India. India, Hindu. Hind itu India. Hinduan dari ini. Karena nenek moyang saya dari India. Makanya mirip-mirip Shahrukh Khan dikit kan. Yayen aja lah bu nyenangin hati saya kan. Hinduan. Karena datuk saya adalah Habib Umar bin Ahmad Al-Hinduan yang pertama kali menciptakan marga, yang pertama kali marga Al-Hinduan dakwahnya di India. Ada dua versi. Versi pertama, dakwah di India kan kota nyembah sapi, nyembah ular, ya kan, dewa-dewa dan sebagainya. Tentu berat tantangannya. Beda dakwah sama orang Bogor, sekali hadir ramai yang datang. Kalau di India waktu itu, maka beliau banyak cobaan, beliau kuat imannya, maka mendapatkan julukan Hinduan. Hinduan itu pedang terkuat di India, namanya Hinduan. Ada versi kedua juga mengatakan, ketika dakwah dihukum pancung. Begitu mau dipancung pakai pedang Hinduan, bukan kepala yang putus, pedangnya yang patah. Maka sejak itu dapat julukan Al-Hinduan. Al-Habib Umar bin Ahmad Hinduan. Ada cucunya namanya Al-Habib Ahmad bin Umar. Dibalik, kalau Habib Umar bin Ahmad yang punya marganya, nah, ada cucunya namanya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Beliau kalau bulan Ramadan enggak baca Quran. Beliau sezaman sama Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib yang mengarang Ratib Al-Haddad. Sezaman. Cuman mastur. Enggak terkenal. Tapi beliau bulan Ramadan enggak mau baca Quran. Kenapa enggak mau baca Quran? Kalau beliau baca Quran, Pak Haji, batal puasanya. Kenapa? Saking nikmatnya baca Quran, air liurnya berubah jadi madu. Saking nikmatnya. Itu disebutkan di manaqib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Kalau ada kitabnya baca itu. Sampai Habib Abdullah Haddad mengatakan, "Ma fil Haddad ila ma al-Hinduan." Al-Haddad itu enggak ada kecuali bersama Al-Hinduan. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Kala maduku madu abiat. Ini air liurnya ini. Lebih maka beliau Ramadan enggak baca Quran. Kenapa? Batal air jadi madu. Saking manisnya. Kalau saking sampai segitu ya, berapa berarti sehari itu baca Quran berapa kali, Bu? Kita ini baca Quran liur basi. Kenapa? Banyak dosa di mulut ini. Baca Quran juga, ghibah juga, ngomongin orang juga, fitnah juga, bohong juga, Masya Allah. Baca Quran juga, orang-orang soleh itu, Ustaz baca doa, ya, auzubillahi minasyaitonir fuh. Berkah. Kenapa? Yang dia ngomong Al-Quran, zikir, salawat. Gak pernah bohong. Gak pernah ghibah. Gak pernah fitnah. Mulutnya bagus. Orang zaman sekarang. Ustaz betul tak? Iya. Fuh. Langsung sakit besoknya. Ngomong kotor, bohong, fitnah, ghibah. Gak pernah baca Quran. Gak pernah zikir, salawat. Gak pernah sikat gigi. Ya, tambah sakit. Bedahin. Itu sejarah Hinduan. Sekali cerita margasnya gak apa-apa lah. Kan sejarah juga. Kok Hinduan banyak gak terkenal Pak Ustaz? Enggak seperti Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, Bishi Abu Bakar, Bin Shihab. Kok anu? Karena Nabi Umar pernah berdoa, Allahumma ja'al zurriyati mastura wala taja'alhum mashhura. Ya Allah, jadikan anak cucu itu tertutup, enggak dikenal. Jangan jadikan mereka semua terkenal. Jadi saya ini kena doa nenek datuk saya enggak terkenal. Begitu follower 45,000, diblokir pemerintah. Nasib. Buat lagi dua kali. Udah sampai 5,000. Diblokir lagi. Malas jadi buat lagi. Udah lah. Kembali ke kita. Itu gak bisa disebut ya. Guyon. Tapi betul Instagram saya diblokir dua kali. Gara-gara posting foto beliau yang tidak boleh disebutkan namanya. Kalau disebutkan, dihapus. Dibanned. Dia apa aja ya? Mudah-mudahan Pak Haji ini bisa buat aplikasi yang menyandingi ini. Amin ya Rabbal Alam. Masa kita posting foto Habib Rizik dihapus gitu loh. Posting doang dihapus, langsung blokir, enggak ada pemberitahuan. Nulis namanya, Anda melanggar kepedoman ketentuan kami, apalah bahasanya. Bahkan postingan yang 5 tahun yang lalu kena juga, Masya Allah. Besok kalau ibu punya anak nama Rizik enggak boleh masuk sekolah, dibanned dari sekolah ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari niat-niat yang enggak baik kepada anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak cucu Nabi, mudah-mudahan Allah jaga guru kita Nabi Rizik bin Syihab. Betul-betul berat perjuangan beliau ya, sampai namanya pun enggak boleh. Tapi yang saya heran, begitu ada yang ngedit foto Habib Rizik dikasih bikini, dikasih pakaian perempuan, enggak dihapus. Itu saya sampai ngomel itu di YouTube saya. Habib Hanif, Habib Bahar, Habib Rizik diedit, digabung dengan kambing, dengan sapi, enggak dihapus. Giliran kita foto baik-baik, ada yang waktu mau ke pondok apa Cibung Bulang ya. Kan ada foto itu, foto yang dekat pom bensin itu. Begitu saya foto, besoknya langsung hilang. Sampai diblokir HP saya. Kena email itu, Pak Haji. Emailnya, ya Allah, sumpek pala saya. Mana enggak ada duit lagi beli HP. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, posting foto Buya enggak dibanned. Alhamdulillah. Kok jadi cerita ini? Ya? Tapi bangga kita. Berjuang sama beliau, bangga. Dan jangan takut, kasih nama Rizik, enggak apa-apa. Ada yang tanya, kalau begitu, Beb, saya punya anak, nanti kasih nama Rizik, nanti enggak boleh sekolah, dibanned, Habib. Saya jawab, kamu lebih takut dunia daripada akhirat. Gitu. Cuma nama ya enggak apa-apa. Waya, kalau takut nama Rizik ya kasih nama Yahya, Buya Yahya kan gitu aja. Wayadahu min turabil masyriq. Dari perutnya dari tanah India. Sementara tangannya dari tanah yang berada di timur. Jadi tangannya itu, kedua tangannya dari tanah yang ada di timur. Enggak tahu negeri timur di mana. Wa rijlahu min turabil maghrib. Dan kedua kakinya Nabi Adam itu dari tanah yang berada di barat. Ini luar biasa ya ulama dulu itu sampai yang demikian itu dibahas Pak. Luar biasa. Wa fi riwayatin ukhra dan dalam riwayat yang lain qala Wahab bin Munabbih berkata Imam Wahab bin Munabbih khalaqallahu taala Adam alaihi salam minal aradhina sab'i. Kata Imam Wahab bin Munabbih Allah ini Wahab bin Munabbih ini salah satu perawi hadis juga ya. Jadi kadang kalau kita sanad itu nanti ada Wahab bin Munabbih ketemu. Kalau belajar sanad hadis. Sanad itu ada tiga, ada banyak lah. Pertama sanad hadis, ini sanad hadis. Bisa jadi kita dapat hadis ini, dengar dari ini. Yang kedua sanad nasab. Dijaga sanad nasab itu. Kamu siapa? Nama bapakmu siapa? Nama kakekmu siapa? Kadang anak-anak kecil sekarang nama kakeknya enggak tahu. Kamu anak siapa? Abdullah. Abdullah lah siapa? Tak tahu, pokoknya saya manggil kakek aja. Nama kakekmu siapa? Atuk. Nama datukmu apa? Bapak kakek gitu, muter-muter, tak tahu. Nah, ini dijaga nasab itu, kakeknya namanya ini. Itu nasab, biar dia tahu. Nanti faedahnya apa? Siapa tahu ada anak cucu kita yang jadi alim, orang soleh. Dia akan fatihakan kita setelah sholat. Pasti itu. Al-Fatihah, misalnya nama ayahnya Abdullah. Al-Fatihah ila abi. Ila walidi, ayahku Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim bin Yusuf bin Abdul Karim misalkan bin siapalah sampai kakeknya kena semua itu. Tapi kalau cuma sampai bapaknya, kakeknya tak dapat. Kakek rugi. Dijaga nasab itu. Nasab. Yang kedua, yang ketiga adalah nasab ilmu. Nasab ilmu. Saya punya guru namanya Abu Yal Habib Zain Baharun. Sama Buya Yahya. Buya Yahya sama Buya Zain punya guru. Namanya Abu Yahya Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun punya guru. Abu Yahya Zain Muhammad bin Al-Maliki Hasani. Abu Yahya Maliki punya guru. Ayahnya. Syed Alwi Al-Maliki Hasani. Syed Alwi punya guru. Ayahnya. Syed Abbas bin Al-Maliki Hasani. Syed Abbas punya guru. Ayahnya. Al-Habib Abdullah Syatir. Habib Abdullah Syatir punya guru. Ayahnya. Ayahnya juga. Ayahnya punya guru. Itu kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas punya guru. Gurunya namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya guru. Berguru sama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi punya guru. Berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad punya guru. Berguru kepada Habib Umar Al-Attas. Habib Umar Al-Attas punya guru. Nama gurunya adalah Syekh Umar Makroba. Syekh Umar Makroba punya guru. Syekh Abdurrahman. Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. laulal isnad laqala man syaa man syaa. Dan saya mesti disebutkan, kalau bukan karena sanad, maka orang bebas mau ngomong apapun. Mau ngomong apapun bebas. Nah, semenjak ada sanad tak bisa. Kamu ngomong agama? Oh iya, kamu murid siapa? Oh murid Buya. Oh iya, silakan ceramah. Kamu mau ngomong apa sih? Kamu mau ngomong agama? Iya. Kamu murid siapa? Ya terserah saya lah, saya mau ngomong. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Harus ada sanad. Nah, ini dari kakinya dari tanah yang berada sebelah Ibn Munabbih, ya. Jadi kata Imam Wahab bin Munabbih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari 7 lapis bumi, 7 lapis bumi. Farasuhu minal ardil ula. Kepalanya Nabi Adam tuh dari lapis pertama. Lehernya dari lapis kedua. Dadanya dari lapis ketiga. Tangannya dari lapis keempat. Punggung dan perutnya dari lapis kelima. Pahanya dari lapis keenam. Kedua kakinya dari lapis yang ketujuh. Masya Allah. Ya, sampai segininya ulama kita mengarang menciptakan ini. Nanti disebutkan nanti ini. Nanti mungkin terakhir-terakhir. Jadi yang berhasil mengambil tanah ini siapa? Yang ngambil tanah ini siapa? Pertama Allah suruh Malaikat Jibril. Begitu Malaikat Jibril mau ngambil, bumi nolak. Tidak boleh. Itu dia. Datang lagi Malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang mau ngambil tanah untuk menciptakan Adam. Bumi tidak boleh. Tidak boleh. Marah bumi. Tidak boleh diambil. Bingung kedua malaikat nih. Malaikat Jibril sama Malaikat Mikail. Sama malaikat-malaikat yang lain lah. Mau ngambil tidak boleh ya Allah. Mau ngambil tidak boleh ya Allah. Akhirnya disuruh Malaikat Israel. Yaudah Israel, kau ambil bumi. Apa tanah di bumi. Begitu Malaikat Israel mau mengambil, bumi menolak. Tidak boleh ngambil. Kata Malaikat Israel, kalau mau menolak aku, yang nyuruh aku Allah SWT. Mau melawan Allah kamu, kata Malaikat Israel. Akhirnya bumi takut diambilnya tanah tersebut untuk diciptakannya Nabi Adam alaihis salam. Maka yang semenjak itu Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Karena di saat malaikat yang lain tidak mampu mengambil tanah di bumi, Malaikat Israel mampu. Dia enggak segan-segan mengambil tanah yang ada di atas muka bumi. Dan besok kita akan ketemu dengan yang namanya Malaikat Israel. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Nah, cuman di dalam riwayat sebutkan, kalau dia mencabut roh orang yang beriman, dia akan ganteng, berseri-seri, putih, wangi, dengan wajah yang indah. Nah, mudah-mudahan Malaikat Maut ini mencabut nyawa kita pakai wajah yang seperti itu. Putih, indah, enak, memandangnya tenang. Macam wajah Habib Ali. Kan? Tenang gak dia wajahnya? Duduk semua. Kan? Walaupun saya tahu perutnya lapar. Tapi kalau yang dicabut adalah roh orang kafir atau orang munafik, maka Malaikat Maut akan berubah menjadi sosok yang menyeramkan, menakutkan. Ya, luar biasa menakutkan. Bahkan ketika mau mencabut nyawa itu dimain-mainkan sama Malaikat Maut. Biar tambah sakit jasadnya. Biar tambah sakit rohnya itu. Na'udzubillah. Tapi kalau orang-orang beriman, dicabutnya dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.